Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden Filipina Noynoy Aquino memotong jumlah hari libur pada tahun depan di negaranya menjadi hanya 16 hari, berkurang 5 hari dari tahun ini. Hal ini dilakukan akibat adanya laporan dari beberapa kamar dagang asing yang menyimpulkan para investor asing berpotensi menghindari Filipina akibat hari libur yang terlalu banyak, mengingat pengusaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar bagi pekerja di hari libur. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengerjaan Mesin dan Logam Indonesia, Ahmad Safiun. Pak Safiun, apa komentar Anda? Kalau mengenai hari libur itu kan selisih paling tidak banyak ya. Tapi kalau jam kerja, panjang jam kerja memang berbeda tuh. Kalau negara-negara lain, kan Indonesia yang paling pendek jam kerjanya per minggu. Indonesia itu 40 jam satu minggu kan. Negara lain ada yang lebih dong, kayak Korea aja sama Jepang itu bisa 42 jam. Bagaimana bila dibanding dengan negara ASEAN lainnya? Ya kita termasuk paling banyak. Ya kita kan beberapa banyak libur mengenai hari keagamaan ya. Kan kita semua libur. Tapi hubungannya sama investasi kayaknya tidak ada ya. Kecuali kalau penyediaan energi dan lain-lainnya. Bukankah bila hari libur terlalu banyak akan mempengaruhi kinerja swasta, khususnya yang berkaitan dengan perizinan? Ya, enggak tahu. Tapi kan kalau libur misalnya sebut aja mau berapa hari kerja dah. Kan satu tahun itu 365 hari. Jadi kalau 5 hari per segitu hanya sekian persen kan. Pengaruhnya tidak terlalu besar. Malah kalau ada beberapa industri yang tidak perlu bekerja 24 jam, malah lebih bagus yang banyak liburnya dong. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik bagi investor dibanding negara tetangga terkait dengan hari libur dan produktivitas? Di Indonesia kan, Indonesia ini kan banyak hari yang sebetulnya hari kerja tapi tidak kerja. Misalnya Jumat gitu kan. Jumat itu kan pagi hari olahraga. Hari olahraga kemudian dia sudah itu sembahyang Jumat habis semuanya tidak bisa ketemu orang. Coba urusan hari Jumat sama kantor-kantor pemerintah biasanya jarang ketemu kita. Demikian Ahmad Safiun, saya Kiki Wijaya.